bacanya ta'otan yang berzalika ila mayyib tahrima wa ta'otan la yatajawaz sifat karahati tanzihi. Itu pemahamannya keliru. Ta'otan terkadang penyelisihan terhadap syariat atau bid'ah itu yang tahi berakhir ilama yujibu pada sampai derajat yang mengharuskan at-tahrim hukum haram. Ta'otan dan terkadang la yatajawaz tidak melampaui sifat karahat atau tanzih makruh. Maka di sini Suyuti mengatakan biasanya bid'ah itu ada yang haram dan ada yang makruh. Bagaimana juga Asy-Syatibi ya, mengatakan ada bid'ah yang haram dan ada bid'ah yang makruh. Dan nanti telah lewat ya, telah kita singgung di awal bahasanya pendapat yang benar tidak ada bid'ah itu hukumnya cuma satu, yaitu haram. Karena Nabi SAW memfonis semua bid'ah adalah sesat. Tapi jika itu benar-benar bid'ah, maka tidak layak kecuali hukumnya adalah haram. Wakulu faqihin, itu mungkin fikihnya keliru. Muwafaqin, dan setiap ahli fikih, pakar fikih yang diberi taufik, ya tamakkan memiliki kemampuan dengan pertolongan Allah menatanjis membedakan antara dua jenis ini, mana yang haram dan mana yang makruh. Mahma pada saat rasarat kokoh kakinya, telapak kakinya fi iman wa ilmi, dalam iman dan ilmu. Wahadil bid'ah dan bid'ah ini al-mustaqbahah yang dinilai buruk ini tangkosen terbagi menjadi dua macam. Yang pertama bid'ah adalah masalah akidah al-mu'adiyah yang menyebabkan kesesatan dan khusran, kerugian. Wa ahlul firqi ad-dallati sittun, dan firqah dallah, kelompok yang sesat, ada enam. Disebut para ulama dengan usulul bid'ah, usul ahlul bid'ah, pokok-pokok ahli bid'ah. Ada berpendapat 5 dan berpendapat 6. Baca itu. Yang pertama mas, yang pertama Khawarij. Kemudian Rafidah. Yang pertama Khawarij, yang kedua Rafidah, yang ketiga Murji'ah, yang keempat Qadariyah. Yang kelima Jahmiyah, menurut ulama yang tidak mengkafirkan Jahmiyah. Sebagian ulama tidak masukkan Jahmiyah karena mereka mengkafirkannya. Yang keenam itu disebut usul ahli bid'ah. Waqat engkau samad, dan terbagi kullu firqatin tasfirqah menjadi 12 firqah. Padahal maka itulah 72 firqatan, kelompok ini nanti katakan. Allah di akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya mereka itu di neraka. Akan tetapi pendapat yang benar adalah tidak mentakyin 72 itu adalah siapa. Siapa siapa. Dan masalah 72 memang ada sebagian ulama yang mentakyin ini adalah ini kelompok ini kemudian terbagi menjadi 12, ini terbagi 12 yaitu kelompok ini terbagi menjadi ini sekian, kemudian jadilah benar 72. Saya mentakin semacam di sini Suyuti atau Ibnu Jauzi di Talbis Iblis, cuman yang tepat adalah tidak mentakin karena Nabi sesuatu tidak mentakinnya, tidak menegaskan siapa-siapa mereka. Yang kita katakan siapa saja yang menyelisihi manhaj fiqh nasiyah maka dia adalah 72 golongan. Walai sana dan tidaklah kita guna di sini bisodat sedang bayaniha menjelaskannya. Walakin akan tetapi barang siapa yang komitmen dengan sunnah wal jama'ata dan komitmen dengan al jama'ah, terdapat banyak pendapat tentang apa makna al jama'ah. Mauqif al-sunnah itu disebutkan 5 pendapat. Nah, tapi ringkasnya al-jama'ah itu ya, ringkasnya adalah kembali kepada dua makna, yaitu al-haq itu kebenaran, itu Quran dan sunnah yang dipahami sesuai dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat dan yang lainnya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, al-jama'atu mawafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Jama'ah itu adalah sesuai dengan al-haq, sesuai dengan Quran wa sunnah, dengan pemahaman yang benar, itu tentu pemahaman sahabat, walaupun ta wahdaka meskipun engkau seorang diri. Yang kita adalah jamaah kaum muslimin dengan sultan mereka, dengan imam mereka. Manlah jima sunnah, siapa yang komitmen dengan as-sunnah wal-jama'ah dan komitmen dengan al-jama'ah. Mungkin ini makna yang tepat, makna yang pertama mungkin. Ngaji-ngaji wa'arada an usuli hadil bid'ah, dan berpaling dari usul ahli bid'ah ini, yaitu 6 kelompok tadi bid'ah yang dibawa oleh 6 kelompok tadi, wa furu'iha dan cabang-cabang. Karena aku sebut Pak Anasya, maka dia berada dalam kelompok yang selamat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. إما محرمة وإما مكروهة. الباء اسم يظنه مؤذمهم عبادة وقربات وطاعات وسننا. ومن الكتم الأول ما تطلق فيه طائفة من الجهال العوام الناجزين بشريعة الإسلام التاركين الابتداء بأئمة الدين. وهو يفعله طائفة ما يفعله bahwa mayat Abu Taifah min al-Munta al-Fakri al-Ladina fi qutubu al-Iktikaru min al-Imani min mu'akhati al-Niswani al-Khalwati bihinna wa hadha haramun bittifat al-Muslimina mustahilun hadha kafirun wa fa'iluhu ala tariqi tahawi bihi asil, dalun, mudillun Malikun Nasini wa Malikun Jama'a bin Muslimina wa ba'ada Allahu fa'ilahu fa inna nadara ila nisa'i al-ajanibi al-khalwata bihinna wa tima'a قال الجنة حرام على كل بالغ ما قال بالرحم الظهر بكتاب وسنة واجتماع الأمة. وهذا ليس موضئ استقصاء الدليل عليه، وإنما المراد تبيين دليل والبدع وتحذير منها، وليس هذا يخفى على المسلمين. Kemudian pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang pertama tadi adalah bid'ah dalam akidah, yang kedua adalah fil af'al, bid'ah dalam perbuatan. Dalam perbuatan dan bid'ah terdapat bid'ah yang diadakan yang dan ternilai buruk. Dan bid'ah dalam perbuatan ini yang pasti terbagi menjadi dua. Dilihat dari realita di masyarakat. Yang pertama adalah ta'riful 'ammah wal khassah. Dan bid'ah yang diketahui oleh orang yang awam, wal khassah dan orang yang terpelajar. Anal bid'atun wa muhtasabah. Yang belajar, yang terpelajar, yang suka ngaji dan yang orang awam pun tahu ini adalah bid'ah. Imma muharramatun boleh jadi haram, wa imma makruhatun boleh jadi makruh, menurut pendapat beliau ambil adanya bid'ah yang makruh. Ada orang nambah sholat fardu menjadi 6, maka semua orang yang awam, yang terpelajar semua tahu sepakat itu bid'ah. Oke, semua. Dan yang kelompok yang kedua ya dunhum obamhum, disangka oleh sebagian besar orang sebagai ibadah qurba adalah mendekatkan kepada Allah dan ketaatan bukan sunnah Nabi. Pemin al-qism al-awwal, termasuk jenis yang pertama, jenis pertama di zaman Imam Syafi'i. Zaman kita sudah terbalik. Waqat waqa'a fihi, terjumus di dalamnya sekelompok juhal awam, orang-orang awam yang bodoh, an-nabidin, yang membuang syariat Islam, meninggalkan sikap tidak mengikuti para a'immatiddin, para imam. Yaitu apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menisbatkan diri kepada kezuhudan. Bahwa dan itu adalah apa yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang menisbatkan diri pada kemiskinan, maksudnya kezuhudan. Karena orang-orang sufi itu menyebut diri mereka dengan al-fuqara, salah satu istilahnya gunakan untuk sufi. Mereka menyatakan ini adalah al-fuqara, mereka bangga dengan nama tersebut. Alladhi haqiqatuhu, yang hakikat sebenarnya malah al-iftiqar ilal iman, miskin iman. Min, apa yang mereka lakukan oleh orang-orang sufi di zaman Imam Syafi'i, dan itu diketahui oleh semua orang bahasanya itu adalah satu hal yang buruk, yaitu mu'akhati anisman. Deket-deket dengan perempuan. bersaudara dengan perempuan. Maksudnya ya, apa ya? Dekat-dekat dengan perempuan. Wal khulwati bihinna, bahkan sampai derajat ya, khulwah dengan perempuan. Jadi di zaman Imam Suyuti ini ta'riful amat wal khasah. Zaman sekarang khasah saja enggak, khasah saja enggak, apalagi yang amat. Banyak orang yang khasah yang dinilai terpelajar, dinilai orang tahu agama saja biasa-biasa saja, apalagi yang amat. Jadi maka tadi kita katakan ini contoh di zaman Imam Suyuti yang tidak berlaku di zaman kita. Wahada haramun bitifakil muslimin, dan perbuatannya adalah haram dengan sepakat kaum muslimin. Siapa menghalalkannya maka dia kafir. Dan orang yang melakukannya ala tariqi tahawun, dalam bentuk menyepelekan, meremehkan larangan, maka dia orang yang bermaksiat, sesat dan menyesatkan. Orang yang terlepas dari agama dan meninggalkan jamaah al-muslimin. Jamaah al-muslimin di sini jamaahnya lah maknanya. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ini ya, meninggalkan jamaah muslim yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi Sosial dan para sahabat dan orang-orang yang menjadi mereka setelahnya. Itu Allah al-haq yang dibawa oleh Nabi Sosial. Maka Allah menjauhkan pelakunya. Karena nazar, karena nazar ilah, karena melihat-lihat perempuan al-ajanib yang bukan mahram, berkhulwah dengan mereka, menyimak ucapan mereka. Haraman adalah haram ala kulli balighin, untuk setiap orang laki-laki yang balik. Makhala birrahim, kecuali mahram. Ini adalah satu perkara yang haram dengan dasar Quran, sunnah dan ijma'. Wadah dan ini, dan di sini bukanlah laisa maudik, bukanlah tempat untuk istiqsa dalil, memaparkan dalil. Ini amal murad, namun maksudnya adalah menjelaskan dalil dan menjelaskan kebid'ahan dan mengingatkan bahaya bid'ah. Walai sahada yakhfa ala muslimin, dan ini tidaklah samar, artinya jelas bagi setiap muslim di masa beliau. Ini jelas haramnya. ثم قال وأما قسم الثاني مما يظنه الناس طاعة وقربة وهو بخلاف ذلك أو تركه أفضل من فعله وهو ما قد أمر به الشارع في صورة من الصور من زمن مخصوص أو مكان معين كالصوم بالنهار والطواف بالكعبة أو أمر به شخصا دون شخص كالذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في المباحة والتخفيفة فيقيس الجاهل نفسه عليه فيفعله وهو منهي عن فعله أو يقيس الصور بعضها على بعض ولا يفرق بين الأزمنة والأمكانة ثم قال شيخنا الباء كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كمثل الصيام الدهر وتخصيص يوم الجمعة بصيام أو قيام ونحو ذلك فهي أمور يتقرب بها من جهة قونها في أصلها عبادة ولا يتقرب بها من جهة قونها على هذه الصفة منهيا عنها. قال السيوطي في الأمر بالاتباع في صدر ذكر البدع ويقع ذلك في بعضهم بسبب الحرص على الإكثار من إيقاع العبادة والقرب والطاعة فيحملهم الحرص على فعلها في أوقات وأماكن نهاهم شرع عن اتخاذ تلك الطاعات فيها ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ويورطهم الجهل وتزيين الشيطان بأن يقولوا هذه طاعة وقرب فثبت في غير هذه الأوقات فعلها فنحن نفعلها أبدا فإن الله لا يؤاخذنا على فعل الطاعة متى ما فعلناها. ثم القسم الثاني kemudian jenis yang kedua yang dianggap oleh sebagian orang sebagai ibadah adalah perbuatan yang disangka oleh banyak orang sebagai ketaatan, makrubatan dan kedekatan. Padahal bisalah dibalikkan realitanya tidak sesuai dengan hal itu. Apa paku meninggalkannya lebih afdal nilai lebih utama daripada melakukannya? Yaitu segala ibadah yang amar bi syar' diperintahkan oleh syariat di surat dan surat dalam salah satu bentuk min zamanin maksusin pada waktu tertentu atau tempat tertentu. Contoh zaman kasom binaha macam puasa pada siang hari wataw bil ka'bah dan tawaf di ka'bah. Au amar bi syakson atau diperintahkan oleh syariat untuk syakson seseorang duna syakson tanpa orang yang lain. Alladhi khusso fihi semacam perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan dengannya. Fil mubahat dalam perkara-perkara mubah. Wa takhfifat dan dalam berbagai bentuk keringanan. Ini kan kita tempat dan sebagainya. Fa yaqisul jahil nafsahu alaihi. Maka ada orang yang bodoh itu mengkiaskan dirinya dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menikah dengan 9 orang ya, itu Pak Nabi. Fayaf'alu lalu dia melakukannya wa wa manhiyun an fi'li fasal orang tersebut terlarang untuk melakukannya. Oh yaqi suswa ba'daha ala ba'd. Apa dia mengkiaskan satu gambaran amal sebagiannya pada sebagian yang lain. Wa la yafariqu dan dia tidak membedakan antara zaman dan tempat. Ada tawaf, tapi tawaf itu tempatnya juga apa? Kemudian dia pindah tawaf ke kuburan. Ini bid'ah gara-gara tidak bisa membedakan tempat. Dan ada bid'ah gara-gara tidak bisa membedakan, tidak membedakan zaman. Itu melakukan sesuatu yang telah ditetapkan waktunya pada waktu tertentu kemudian dilaksanakan di luar waktu yang telah ditetapkan atau ditetapkan dalam waktu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Waktunya bebas kemudian dikhususkan pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah segala perkara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah padahal itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beribadah dengan maksiat. Masalahnya beribadah dengan maksiat. Perkara yang jelas ada ketegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara. Contohnya kami selisih yang berjari semacam puasa terus menerus sepanjang tahun. Mutaksis dan termasuk samudera itu adalah orang yang berpuasa sepanjang tahun meskipun tidak puasa pada hari tertentu, tidak berpuasa pada hari yang terlarang, Idul Fitri, Idul Adha, Asyur tidak terlarang, tidak puasa, selainnya puasa itu termasuk samudera alal arja. Ada sebagian ulama memberikan definisi, samudera adalah ketika nabrak Idul Fitri, Idul Adha, Asyur. Kalau enggak dahar. Masalah yang lebih kuat adalah meskipun hari-hari yang terlarang tasyrik itu fitri itu adha itu tidak dilanggar, setiap hari puasa itu juga sama dahar. Mutakhsis dan mengkhususkan hari Jumat siap untuk puasa atau untuk melaksanakan satu ibadah dan semacam itu. Terdapat dalil ini semua terdapat hadis yang larang. Faya maka amal-amal ini adalah perkara yang yutaqarrabu biha. Digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah min jihati kauniha min asli ibadah. Min jihati dari sisi status perkara-perkara ini asalnya adalah ibadah. Nah, tidak bisa digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah min jihati dari sisi statusnya ala hadi sifat dengan tata cara seperti ini adalah satu hal yang terlarang. Maksudnya di satu sisi ini adalah ibadah, karena memang asalnya ibadah. Puasa, mengkhususkan puasa pada hari Jumat, ini puasanya ibadah. Akan tetapi di sini, di sisi yang lain itu tidak ibadah. Bahkan itu satu hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut oleh para ulama dengan bid'ah idofiyah. Satu sisi itu bid'ah, satu sisi ibadah, di sisi yang lain itu adalah satu hal yang bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena ini mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang terlarang. Nanti kita akan bahas itu bid'ah idofiyah. Berkata Syuuti dalam bukunya Al-Amr bil Ittiba', disebut pada saat menyebutkan berbagai jenis bid'ah. Wa yaqa' dzalika, dan terjumus dalam hal itu fi ba'dhin, dalam sebagian orang disebabkan semangat alal iqsa untuk memperbanyak melaksanakan ibadah, qurab, kedekatan pada Allah dan ketaatan. Fa yahmiluhum, maka mendorong mereka al-hirsu, semangat itu untuk melakukan ibadah tadi di waktu-waktu dan tempat-tempat yang nahahum sya'u, dilarang oleh syariat. Dilarang oleh syariat untuk menjadikan berbagai bentuk ketaatan dia di tempat dan waktu-waktu tersebut. Peminah, dan di antara bid'ah itu ada yang haram dan di antaranya ada yang makruh. Wa yuwaghithuhum al-jahlu, dan kebodohan itu melibatkan mereka atau menjerumuskan mereka. Kebodohan yang menyebabkan mereka terjerumus. Wa tazyin syaitan, demikian juga tazyin dari setan. Setan menganggap indah, baik apa yang dia lakukan. Di ayat 10 setan mengatakan hadhihi ta'atun wa qurbun, ini amal taat, ini adalah kurbah, kedekatan pada Allah. Qatabata fi ghairi hadhihi al-awqati fi'luha, qatabata, telah terdapat ajaran fi ghairi hadhihi al-awqati, di selain waktu ini fi'luha, untuk mengerjakannya. Fa nahnu naf'aluhu abadan, naf'aluhu abadan, maka kita melakukannya selama-lamanya, karena Allah tidak akan menghukum kita gara-gara melakukan perbuatan taat kapan saja kita melakukan. Inilah godaan setan. Padahal kaidahnya tidak semua perkara itu ibadah di satu saat, itu jadi ibadah di saat yang lain. Membuka kepala agar tidak tertutupi, sehingga pakai matahari secara langsung adalah ibadah ketika haji. Tetapi ketika ada orang yang bernazar melakukan seperti itu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau bernaung, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Maka ini ibadah di saat, di satu waktu, yaitu pada saat haji, tidak ibadah di ruang haji. Ya, boleh jadikan ibadah berdiri, itu ibadah pada saat kita sholat. Nah, di luar sholat orang itu berdiri dan itu dijadikan ibadah, maka itu bid'ah. Fathah bata fi ghairi hadil awqat fi'luha, selain waktu ini terdapat dalil, ajaran atau syariat menunjukkan itu adalah hal yang disyariatkan untuk dilakukan. Maka jelasnya orang itu terjumus dalam masalah seperti ini karena kebodohan, tidak mengetahui kaedah bahwasanya satu hal yang ibadah di satu tempat, di satu waktu, belum tentu ibadah di tempat yang lain dan di waktu yang lain. Karena ibadah itu tahu gitu ya. Kullu amrin la yumkinu an yusra illa bi nafsin aw tawfiqin wa la nasu alayhi fa huwa bid'atun illa ma kana an tu'aliyin laqad marada lisan amalu minhu dunan akhirin kuntu. Kala Abu Sulaiman Az-Zaraniyu, laisa liman ulhima syai'an minal khairati ayak marbihi hatta yasma'ahu من الأثر إذا سمعه من الأثر عمل به وحمد الله تعالى حين وافق ما في قلبه وما أجمل قول الإمام إبراهيم النخعي لو أن أصحاب محمد مسه على الدخول لما غسلته حتى مسه التماس الفضل في اتباعهم وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الديالي أن قال سئلت عائشة عن الحقيقة قيل لها أرأيت إن مهر إنسان جزورا فقالت عائشة السنة أفضل قلت فما أحسن الاتباع وقد سئلت تقي السبقي في فتاويه عن أمر مختصر يفعله بعض أهل عصره فأجاب بقوله الحمد لله هذه بدعة لا يشك فيها أحد ولا يرتاب في ذلك ويكفي أنها لم تؤرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه ولا عن أحد من علماء السلف. Yang ketiga, kaidah yang ketiga, setiap perkara yang tidak mungkin bisa ditetapkan kecuali dengan nas, itu dengan dalil atau kifin atau dengan dalil. Ya, wala nas alih dan tidak ada dalil untuknya. Fa bid'atun makanya adalah bid'ah kecuali perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat. Takarra dzalika dan itu berulang-ulang al-amalu minhu mengamalkan hal tersebut duna nakirin tanpa ada pengingkaran dari sahabat yang lain. Maka kalau itu perbuatan sahabat maka tidak dinilai bid'ah. Namun tidak semua perbuatan sahabat namun yang tidak diingkari padahal telah berulang-ulang dilakukan. Abu Sulaiman Ad-Dawani mengatakan tidak boleh diiman bagi orang yang mendapatkan ilham terpetik ya, dalam hatinya syai'an sesuatu minal khairat satu amal kebaikan ayat malah bihi langsung mengamalkan tidak boleh ya. Hatta yasma'ahu minal athar sampai dia mendengar adanya amal tersebut minal athar dalam riwayat ini dalam hadis fa idza sami'ahu minal athar maka jika dia dapatkan dia mendengar adanya amal tersebut dari riwayat ya, dari hadis dan amal salaf amila bi maka dia boleh beramal dengannya dan dia layak memuji Allah hayna wafaqa ketika Allah mencocokkan ketika apa hina wafaqa ketika asal tersebut sesuai dengan ma fi qalbi apa yang ada di dalam hati dan betapa indahnya ma'ajmala ini sighah ta'ajjub ma'ajmala betapa indahnya ucapan al-imam Ibrahim an-Nakhai seorang tabi'in dari Mesir tinggal di Mesir lau anna ashabah Muhammadin seandainya para sahabat Nabi SAW itu mengusap ala dhufurin kuku lama gosal itu tentu tidak aku basuh kuku tersebut kalau sahabat itu kuku itu membersihkannya dengan diusap aku tidak akan membasuhnya iltimah salafat li karena mengharap karena mencari keutamaan dengan mengikuti mereka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ini tata atau Allah tasrukara saka ila bil asar jika engkau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan riwayat seorang sahabat menggaruk kepala fal yaf'al maka adalah dia melakukan dan Ibn Abi Dunya meriatkan dalam kitab Al-Iyad bahasanya apa mengatakan Aisyah ditanya tentang aqiqah. Qila laha ada yang bertanya kepada Aisyah, apa pendapatmu seandainya ada seorang itu naharam menyembelih jazuran unta untuk aqiqah. Biar banyak dagingnya, maka menyembelih aqiqah wujudnya unta. Kambing satu enggak cukup ini kampungnya kalau lebar. Qalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan as-sunnah afdal. Bisa dengan sunnah itulah yang lebih baik. Bukan berarti bukan berarti kemudian ini adalah mengandung fadl. Bukan berarti perbuatannya mengandung fadl, akan tapi insya Allah Ta'ala yang dimaksud isim tafdil di sini adalah adalah tidak mengandung tafdil. Ini sudah saja. Artinya yang sesuai dengan sunnah itulah yang memiliki keutamaan. Perbuatan itu tidak memiliki keutamaan. Kultu fama ahsana itiba'a, sungguh dapat indahnya itiba'a. Taqiyuddin As-Subuki ditanya dalam dalam kitab fatwanya tentang satu amal baru yang dilakukan oleh sebagian orang di zamannya. Maka beliau menjawab dengan mengatakan, alhamdulillah ini adalah bid'ah, la yasyukku fi ahadu, tidak seorang pun meragukannya. Wa la yartabu fi dhalika, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Wa yakfi, dan cukuplah kalau menunjukkan itu bid'ah, anak amal tersebut tidaklah dikenal di zaman Nabi SAW, tidak pula di masa para sahabatnya, tidak pula dikenal dari seorang seorang pun dari ulama salaf. Kalimatun syahadiyatun tu'akidu ma sabaqa zikruhu wa tawjihuhu fi kifayati syar'i wa tamamihi wa anna tashri'a haqqul lahi la yajuzu ta'addihi walal ihdatu fihi wa min amsilati zalika ma qalahu al-hakimu fi mustadrakihi ta'liqan ala hadithin rawahu fin nahyi anil kitabati ala al-kuburi وليس الأمر عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو أمر أخذ به الخلف عن السلف فاستدرك عليه الزهبي بقوله ما كنت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك وإنما هو شيء أحدثه بعد التابعين فمن بعدهم ولم يبلغه لم يبلغهم النهي وسيأتي لهذا بعد مزيد تفسير ثم قال شيخنا maka ini adalah kata-kata yang layak ditulis dengan tinta emas. Soal itu menegaskan apa yang telah lewat di kruhu penyebutannya dan penjelasannya, yaitu sudah cukupnya syariat dan sempurnanya syariat. Dan bahasanya tasrif penetapan hukum adalah hak Allah yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh mengada-ada di dalamnya. Di antara contoh untuk hal tersebut adalah perkataan Imam Hakim dan Mustadrak beliau dan mengomentari ala hadisin satu hadis yang beriwayatkan berisi larangan membuat tulisan pada kubur. Dan ini adalah zillahnya al-Imam al-Hakim rahimahullah ta'ala wa kufarullah. Beliau mengatakan laisal amalu alaihi, hadis ini tidak diamalkan. Ini tidak diamalkan, tidak perlu diamalkan. Fa'inna a'imatan muslimin, karena ulama besar kaum muslimin dari timur sampai barat maktubun ala kubur, kubur-kubur mereka ditulis namanya dan seterusnya. Wa amalun, dan ini tentu adalah satu amal yang dipanggil, diambil oleh orang belakangan dari salah, dari orang sebelumnya. Ini perkataan Al-Hakim. Beliau mementahkan hadis larangan memberi tulisan di kubur dengan dimentahkan dengan realita. Realitanya di zamannya Imam Hakim di mana-mana ditulis di kubur, kubur para ulama. Fastadrak, maka Az-Zahabi, maka Imam Zahabi mengomentari dengan mengucapkan makul tafailan, ini apa yang kau ucapkan adalah sia-sia. La na'lamu sahabiyan, kami tidak mengetahui seorang sahabat yang melakukan seperti itu, kuburnya ditulis. Wa innama huwa syai'un, menulisi, memberi tulisan di kuburan adalah sesuatu yang diada-adakan oleh ba'du tabi'in, sebagian tabi'in. Bagaimana surat Ar-Ra'd, diadakan oleh sebagian tabi'in. Maka bukan bukan salat tarawih ya, menghidupkan malam sesaat. Dilakukan oleh sebagian tabi'in kemudian kepada banyak orang dari satu yang tidak benar. Paman ba'dahum dan orang-orang sudah mereka, kenapa ba'du tabi'in melakukan seperti itu? Beliau tidak menyebutkan tabi'innya siapa. Yang jelas kata Zahabi, ba'du tabi'in disebutkan uzur mereka lam ya belum anah, belum sampai pada mereka hadis silsilah anah. Dan akan datang untuk ini ba'du sesudahnya mazid tutafsilin, tambahan penjelasan. Yes, okay. Sallallahu alaihi wa sallam.